Hai, saya Tasya. Buat SNC, SNP seluruh Indonesia, beli koleksi VCD originalnya Nyupalapa ya. Beli produk perdana rekod yang asli. Ingat, jangan beli yang bajakan loh. Jangan upload MP3 sama videonya ya.